Nawawi diharamkan tahrim rujuk al-muhajiri ila istitani watanihi. Istitan menempati tinggal, watanihi tempat atau negerinya, ya, yang sudah dia tinggalkan dalam proses hijrah kemudian dia balik. Ya. Ini di bawah bab ini dibawakan oleh Imam Muslim satu buah hadis. Ya, terjemahannya diharamkan bagi seorang yang hijrah untuk kembali menetap di negerinya. Berarti kalau muhajir itu balik ke Mekah lagi, ya, dan tinggal di sana, ini tidak dibenarkan. Ya. Hadis nomor 4763, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Hatim ya'ni ibn Ismail an Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu taala an annahu dakhala 'ala al-Hajjaj faqal ya ibn al-Aqwa' irtadatta ala aqibaika ta'arrabta ya ibn al-aqwa irtadatta ala aqibaika ta'arrabta qal la walakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina li fil badwi bercerita Salamah ibn al-Aqwa, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, annahu dakhala 'ala al-Hajjaj, dia masuk menjumpai Hajjaj, Hajjaj ibn Yusuf, ya, Al-Thaqafi, seorang pejabat pemerintah, gubernur ketika itu, yang terkenal keras, terkenal mudah membunuh, bisa dijadikan diungkapkan sebagai haus darah, banyak yang terbunuh di tangannya. Ya. Masuk Salamatul Aqwa menjumpai beliau ini satu ketika, mungkin termasuk yang ditangkap. Ya. Dan dia Al-Hajjaj, ya, bertanya atau menginterogasi Salamah ibn al-Aqwa. Ya. Apa kata Al-Hajjaj kepada Salamah radhiyallahu ta'ala? Bayangkan, ya, mereka, beliau tidak membedakan mana sahabat mana tidak. Ya. Ucapannya pun tidak terkontrol bila mana dia sudah bertentangan dan sudah memponis, maka dia tidak peduli sahabat atau bukan sahabat. Makanya banyak di antara para tabi'in itu yang dibunuh olehnya. Ada di antara tabi'in itu yang ia bunuh dari ulama tabi'in seperti Sa'id bin Jubair. Dia bunuh walaupun mungkin karena bukan karena alasan memberontak, ya, karena alasan sebelum dia jadi pejabat, dia ada masalah dengan Sa'id bin Jubair, maka dia cari setelah jadi pejabat dan dibunuhnya. Dan di sini bagaimana kasarnya Al-Hajjaj kepada Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala an, yang mengatakan ya ibn al-Aqwa, dari sisi usia tentu tidak, bukan di bawahnya karena dia ini sahabat, ini tidak, berarti lebih tua Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala. Ia berkata irtadat ta'ala aqibaika ta'arrabta, apa engkau sudah murtad? Ya. Irtadat ta'ala aqibaika, maksudnya meninggalkan agama. Ya. Ta'arrabta, engkau, ya, memilih untuk menjadi badui. Ta'arrabta yaitu Arabi, jadi orang pedalaman, jadi orang orang badui, maksudnya meninggalkan Madinah. Alhamdulillah. Meninggalkan Madinah. Irtadat ta'ala aqibaika. Ini ponis dari ponis. Enggak, dia bertanya, tapi pertanyaannya seakan-akan memponis. Irtadat ta'ala aqibaika. Engkau balik. Ya, meninggal ke belakang. Ya, kedua ke belakang kedua bahumu atau kedua punggungmu. Ta'arabta, dan kamu menjadi orang Badui, A'rabi. Meninggalkan daerah yang kamu ya, yang kamu datangi karena hijrah. Qal, kata Salama beralasan, la, ya saya tidak murtad. Meninggalkan agama, meninggalkan tempat hijrah. Ya. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina li. Akan tetapi Nabi telah mengizinkan saya fil badwi, menjadi orang badwi, ya, tinggal di pedalaman. Bukan karena tidak menyukai Madinah atau membenci agama atau murtad, tetapi karena sudah dapat izin dari Nabi, ya. Ini alasannya. Berarti gambarannya memang beliau datang menjumpai Al-Hajjaj karena memang termasuk yang ditangkap, termasuk yang tertangkap dan ditanya, dan ini alasannya Nabi yang mengizinkan dia untuk meninggalkan Madinah dan tinggal di, untuk pergi meninggalkan Madinah dan menempati Badui, ya. Bukan karena benci kepada agama, tidak suka kepada Madinah, tidak suka negeri Islam, ya. Tetapi karena memang mendapat izin dari Nabi SAW untuk tinggal di pedalaman di Badui, kata Salamah Ibn al-Aqwa. Tentang masalah ini yang disimpulkan oleh Ibn Nawawi, tidak dibenarkan bagi orang yang sudah hijrah, ya, dan sudah tinggal menempati tempat hijrahnya, balik meninggalkan tempat hijrah itu, pergi menuju kampung halamannya lagi atau ke tempat yang lain, ya, atau ke tempat yang lain. Ini tidak dibenarkan karena ada unsur ketidaksukaan terhadap Madinah atau sudah tidak nyaman dengan agama. Ya. Imam An-Nawawi, saya rasa di sini juga dijelaskan olehnya di halaman 188. Perkataannya, sesungguhnya Al-Hajjaj berkata kepada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, apakah engkau telah murtad hingga kembali tinggal di dusun? Dusun itu yang Badui tadi. Iya, Ibn Al-Aqwa menjawab, tidak, akan tetapi Rasulullah SAW telah mengizinkanku tinggal di dusun. Maksudnya di Badui, di lembah-lembah, tempat-tempat tinggalnya orang Arabi. Al-Qadi Iyab berkata, mensyarahkan hadis ini, kaum muslimin telah sepakat atau atas haramnya seorang yang melakukan hijrah untuk meninggalkan tempat hijrahnya dan kembali ke tanah airnya, ya. Karena ada unsur itu tadi, tidak suka lagi kepada tempat hijrah tersebut. Lalu dia sudah pergi ke situ, sudah memilihnya. Ini konsekuensi hijrah. Kalau tidak, ini di zaman para sahabat tentunya, tidak akan mungkin Allah memberikan mereka status muhajir. Status hijrah ini yang mereka bawa menghadap Allah, dan mereka adalah manusia yang paling mulia. Bahkan orang muhajir itu lebih mulia daripada ansar, ya, status hijrahnya. Kalau sudah balik, dia ke kampung halamannya lagi, hilang status muhajirnya. Karena dia adalah status agama, status ketakwaan, kesolehan, keimanan. Makanya Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, mereka diusir dari negeri mereka karena iman, ya. Dan itu akhirnya mereka balik lagi, tidak mungkin. Makanya tidak ada seorang pun muhajir dari yang pergi meninggalkan Mekah kembali ke kota Mekah, tidak ada yang kembali ke kota Mekah. Mereka semuanya menjadi penduduk Madinah. Ada nantinya seperti Salamah bin Al-Aqwa ini yang tidak di Madinah, tetapi setelah diizinkan oleh Nabi. Dan ada lagi yang lain, yang mereka ikut dalam pasukan-pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan daerah-daerah yang lain. Nah, ketika negeri itu sudah ditaklukkan, Nabi SAW memberikan izin kepada mereka yang menaklukkan itu untuk menempati tempat negeri tersebut, untuk mengajari penduduknya agama. Ya. Tetapi tetap saja Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Al-Madinatu khairul lahum. Kota Madinah lebih baik daripada bagi mereka kalau seandainya mereka tahu. Jadi Madinah itu terbaik bagi orang muhajirin. Tidak mungkin ada tempat yang setelah mereka tinggalkan negeri kampung halaman mereka dan pergi ke kota Madinah, itu tempat yang termulia yang telah mereka dapatkan bagi mereka yang muhajir, dan tidak akan ada lagi yang melebihinya. Karena mereka tidak dibenarkan lagi untuk balik ke kota Mekah, dan memang itu tidak ada dalam faktanya. Tidak ada seorang sahabat pun yang sudah pergi dari Mekah hijrah kemudian tiba-tiba tinggal lagi ke Mekah, tinggal lagi di Mekah. Tidak ada yang tinggal lagi di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah pun mereka tidak ada yang balik ke kota Mekah. Sampai Nabi dikhawatirkan balik oleh orang-orang Ansar. Nabi SAW mengatakan, tidak mungkin saya meninggalkan Madinah. Ya. Kemudian dia sebutkan hadis-hadis ini setelah perang Hunain ini. Ya. Kemudian Nabi SAW sebutkan hadis-hadis tentang keutamaan Ansar. Tidakkah kalian suka ketika Nabi SAW dalam perang Hunain itu membagikan harta rampasan Hunain? Ya. Hampir semuanya kepada orang-orang Mekah. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam untuk mu'allafati qulubuhum. Kemudian orang Ansar sudah mulai curiga. Ya, karena mereka sangat mencintai Nabi dan takut Nabi balik ke kampung halamannya lagi. Lalu Nabi jelaskan tentang tidak dibenarkan seorang muhajir setelah meninggalkan kampung halamannya karena agama balik lagi ke kampungnya tersebut. Ini hukum untuk orang muhajirin. Ya. Nah, ini yang kemudian Nabi mengatakan, tidakkah kalian suka mereka pergi ke pulang ke Mekah membawa harta sementara kalian pulang ke Madinah membawa Nabi, membawa Rasulullah? Ketika itu para sahabat mulai bertangis-tangisan karena mereka antara haru dan bahagia. Ya. Antara awalnya mereka khawatir, ya, kemudian setelah Nabi kabarkan dia akan kembali lagi ke Madinah dan tidak akan mungkin dia memilih tempat yang lain, negeri keduanya, di sana tempat meninggalnya, di sana kuburannya, tidak akan mungkin Nabi meninggalkan Madinah untuk pergi kembali ke kota Mekah. Karena mereka khawatir darah. Biasanya orang suka dengan tempat kelahirannya, memang sudah fitrah manusia, ya, menyukai tempat kelahiran, ada keterkaitan jiwa dengan negeri asal. Tapi tidak ada kamusnya bagi orang muhajir, khususnya Mekah ke Madinah. Nah, ini yang terkait berkaitan dengan bab kita ini. Makanya Al-Qadhi Iyad mengatakan kaum muslimin telah sepakat atas haramnya seorang yang melakukan hijrah untuk meninggalkan tempat hijrahnya dan kembali ke tanah airnya. Dan kembalinya seorang yang berhijrah ke kampungnya adalah sebuah dosa besar. Makanya diungkapkan oleh Imam Nawawi dengan haram, tahrim, pengharaman, karena dia dosa besar. Ya. Jadi yang pergi meninggalkan Madinah dari orang muhajirin itu hanya dua. Bukan mutlak tidak ada yang kembali ke Mekah, tetapi mereka ada yang tinggal di Badui seperti Salman bin Aqwa dan nanti seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari yang juga termasuk muhajirin. Dia bukan nabi, tapi dia diperintahkan oleh Amir Mukminin Umar untuk tinggal di Robada. Ada satu tempat yang jauh dari Madinah, namanya Ramada dan Robada. Beliau meninggal di situ, meninggalnya di Robada karena beberapa alasan. Ya. Selain dari itu yang kedua, yang keluar dari Madinah, yang pertama yaitu yang mendapatkan izin dari Nabi, ya, dan seperti Salaman melakwa untuk tinggal di Badui. Mungkin lebih suka tinggal di pedalaman daripada di Madinah, kan kota. Ya. Kemudian dan seperti contoh di zaman Khalifah Umar, Abu Dzar Ghifari, ya, yang dipindahkan atau diperintahkan oleh Umar untuk meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabadah karena ada beberapa alasan. Kemudian orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam menaklukkan negeri-negeri, nah, ketika negeri itu sudah ditaklukkan dan mesti di, bukan hanya sekedar ditaklukkan, harus diurus, ya, maksudnya dikuasai, kemudian seperti Khaibar. Jadi ada, jadi ketika sebagian pasukan itu ingin tinggal di sana, walaupun dia muhajirin, dibenarkan oleh Nabi SAW. Nah, itulah, selain dari dua itu, maka tidak ada seorang pun muhajirin yang pergi dari Madinah. Pada umumnya mereka meninggal semuanya di Madinah, ya, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik muhajirin. Ya, Nabi SAW khairul muhajirin, ya, itu yang pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini yang mungkin bisa kita baca, ya, dari uraian. Dan tersisa ungkapan Al-Qadhi Iyad di alinea ketiga. Al-Qadhi melanjutkan, itulah sebabnya Al-Hajjaj mengisyarkan, Hajjaj ini ya, Hajjaj bin Yusuf, ya, mengisyarkan bahwa kepergian Salamah bin Aqwa ke kampungnya adalah atas izin Nabi SAW, ya. Itulah sebabnya Al-Hajjaj mengisyaratkan bahwa kepergian Salamah bin Aqwa ke kampungnya adalah atas izin, bukan Hajjaj yang menyebutkan, tetapi Salamah yang menyampaikan bahwa dia diizinkan oleh Nabi, ya, bukan karena tidak suka dengan Madinah. Kemudian di alinea yang setelahnya, Al-Qadhi mengatakan para ulama tidak ada yang berselisih pendapat mengenai kewajiban berhijrah bagi penduduk Mekah sebelum pembebasan kota itu. Namun mereka berselisih mengenai kewajiban bagi selain penduduk kota Mekah. Jadi yang wajib hijrah ketika itu penduduk Mekah, ya, sepakat para ulama yang diwajibkan hijrah meninggalkan, ya, negerinya, yaitu penduduk Mekah. Sementara yang Muslim di luar kota Mekah berbeda pendapat para ulama, ya, berbeda pendapat tentang hukumnya. Nah, jadi permasalahan masalah bab yang tadi itu terkait dengan al-muhajirin dari Mekah ke Madinah. Baik, itu bab yang ke-19. Ya. Adapun hijrah-hijrah yang sekarang ini, ya, tentu tidak terlalu masuk kepada pembahasan kita. Ada orang yang, ya, yang hijrah meninggalkan negerinya, berarti seperti di daerah, di negara-negara yang minoritas kaum musliminnya, dia masuk Islam kemudian pergi ke negara Islam, apakah dia boleh balik ke negerinya? Boleh, ya, boleh lah, karena hijrahnya itu tidak terlalu syar'i dan tidak wajib. Karena orang yang masuk Islam di negerinya, walaupun di negeri barat sekarang ini, ya, mereka bisa menjalankan keislaman di sana walaupun tidak semudah di negeri Islam. Bahkan syiar-syiar Islam sekarang di negeri barat itu luar biasa. Saya dikirimkan oleh teman yang langsung memvideokannya, ya, dia teman saya orang Australia, ya, sama-sama mengambil S3 di Madinah. Ya, pergi ke salah satu kota di Inggris. Kemudian dia dalam angkutan itu, dia di videokannya, ya, orang-orang yang di daerah itu hampir semuanya pakai jilbab. Ya, perempuannya sekolah agama kayak pondok pesantren, tapi ya full day. Oh, sepanjang jalan semuanya pakai jilbab. Satu-satu saja yang kita yang tidak kita lihat, yang tidak memakai busana muslimah, mungkin dari orang yang non muslim, ya, luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya di sana syiar Islam pun sudah tidak terlalu sulit untuk diterapkan, ya. Yang kita punya teman-teman dari negeri sana, dari Prancis, ya, dari Inggris, dari Swiss, ya, dari Swiss, mereka, keluarga mereka, istri maksudnya, bermusyawarah muslimah dengan luar biasa. Mungkin, ya, tidak ada bedanya dengan orang-orang Arab di sana, ya, sama dengan kita di sini, memakai wanita yang memakai busana muslimah yang bentuknya kriterianya sama dengan orang-orang yang melakukannya, makanya wanita-wanita memakainya di negeri Arab, ya, pakai cadar dan lebar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hijrahnya tidak seperti hijrahnya orang muhajirin dari Mekah ke Madinah, karena mereka wajib hijrah. Yang ke Mekah ke Madinah itu wajib hijrah, diwajibkan oleh Allah. Makanya nanti ketika mereka, ada orang yang tidak berhijrah, itu di ya ditegur oleh Allah dengan teguran yang keras. Para malaikat pun tidak suka ketika perang Badar, mereka-mereka yang tidak ikut hijrah terpaksa keluar perang wajib militer, keluar semuanya, dan mereka sekarang berhadapan dengan kawan, dengan saudara-saudara mereka. Mereka berada di pasukan kafir dan memerangi melawan kaum muslimin. Ada di antara mereka yang meninggal dunia. Nah, ketika para malaikat azab hendak membawa mereka, tiba-tiba mereka, ini kok beriman ini? Ya. Tapi mereka dari pihak musuh, makanya mereka bertanya, qalu fima kuntum, kalian ini dari sebelah mana ini? Ya, kata para malaikat kepada ruh mereka, fima kuntum. Kata mereka, tidak menjawab pertanyaan malaikat, tetapi mereka menyampaikan alasannya kenapa mereka sampai di situ, berada di pihak musuh. Qalu kunna mustad'afina fil ardi, kami ini adalah orang-orang lemah di muka bumi, terpaksa kami keluar dari Mekah. Maksudnya, itu alasan mereka, kami tidak sengaja, bukan kemauan kami untuk berperang melawan saudara-saudara kami, tapi kami dipaksa keluar ikut pasukan kafir. Kata mereka, ya, qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Kata mereka, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kalian bisa tinggalkan negeri kalian, berhijrah ke negeri manapun juga. Jadi memang ini diceritakan oleh Allah dalam surat An-Nisa kalau saya tidak salah, atau surat, ya, surat An-Nisa, ya, tentang ini. Allah ceritakan menunjukkan bahwa hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah itu wajib, ya, dan mereka tidak dibenarkan lagi untuk balik ke kota Mekah, sekalipun kota Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin setelah penaklukan kota Mekah. Tetapi mereka tidak ada yang balik. Bahkan ketika haji umrah pun, ya, mereka, ya, setelah selesai haji dan umrah, mereka balik ke kota Madinah seakan-akan itu bukan negeri mereka, padahal itu negeri mereka, tempat kelahiran, dan mereka hidup di sana. Tapi setelah hijrah itu memisahkan dan membuat mereka tidak lagi menjadi penduduk Mekah, mereka tidak dibenarkan untuk kembali ke Mekah. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dan bahkan mereka yang sudah di Madinah itu tidak dibenarkan keluar dari Madinah. Makanya ketika sampai di sana, ada di antara, karena di Madinah itu ada semacam wabah, wabah penyakit. Kalau ada orang asing di sana pasti sakit. Dan penyakitnya ini bisa saja membahayakan nyawa. Ada yang meninggal dunia kena penyakit tersebut. Akhirnya Nabi SAW memohon kepada Allah untuk agar wabah ini dipindahkan. Ya, dipindahkan dari Madinah. Memang dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Madinah tetap sulit. Hidup di sana berat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man sabara ala la'awaiha." Hadis sahih. "Man sabara ala la'awaiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Siapa yang sabar dengan kekerasan hidup di kota Madinah, maka saya akan memberinya syafaat pada hari kiamat. Berat tinggal di Madinah di zaman Nabi terutama. Ya. Mereka yang datang dari Mekah ke Madinah itu, di samping mereka tidak membawa apa-apa, tempat tersebut memang bukan seperti negeri mereka. Madinah itu diisukan pula ada wabah penyakit, dan memang terjadi. Makanya ada di antara mereka yang datang ke Madinah itu nanti berombongan semuanya sakit. Ya. Semuanya sakit. Sebelumnya dari orang muhajirin dari Mekah, Abu Bakar sakit, Abu Hurairah sakit, Bilal Murabah sakit, ya, sakit semuanya. Dan nanti ada peristiwa ketika dari yang datang ke Madinah itu sakit semua, dan Nabi SAW menyuruh mereka meminum, pergi ke tempat pengembalaan kambing zakat, unta zakat, dan meminum air susu dicampur air seninya unta. Diperintahkan Nabi untuk meminum air susu dengan air seninya, air kencingnya. Ya. Maka ketika mereka ikuti tuntunan Nabi, ya, anjuran Nabi, maka mereka pun sembuh seketika. Ya. Luar biasa memang obatnya, air susu dengan air kencing. Ya. Air kencing unta. Jangan minumnya seperti meminum air biasa pula. Saya yang saya pahami itu dicampur dengan susu, susunya. Dan sembuh, ketika dia mereka sembuh semua, karena mereka baru pendatang baru di Madinah, belum kuat imannya, atau mungkin bahkan belum ada imannya. Melihat unta yang segitu banyak, timbul selera mereka untuk mengambil alih. Dibunuhnya pengembala, dibawanya unta itu semua, dilarikannya. Terdengar oleh Nabi SAW beritanya, kemudian diperintahkan pasukan untuk mengejar, tertangkap, dan mereka semuanya dihukum. Dan hukum mereka ini adalah haddul hirabah dalam surah Al-Maidah. Mereka itu di innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah yusiduna fil ardi an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim arjuluhum. Orang yang menegakkan perang dengan Allah dan Rasulnya dan menyebarkan kerusakan di muka bumi, dibunuh, yuqattalu, kemudian disalib, kemudian dipotong tangannya, dibuntungkan tangan dan kakinya. Utuqatta aydihim wa arjuluhum. Ini haddul hiraba, karena dia mereka dosanya sudahlah tidak membalas budi, tidak kenal budi orang, karena lupa bahwa mereka minum obat itu gratis, ya, sembuh. Kemudian mereka membunuh, ini sudah dosa kesalahan yang kedua. Kemudian mereka merampok, ya. Kemudian mereka meninggalkan murtad, meninggalkan agama. Nah, itulah bertumpuk-tumpuk dosanya, akhirnya mereka dikenal dengan haddul hirabah, dilakukan oleh Nabi SAW, ya, untuk mereka ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Madinah itu memang berat. Ya. Kita menghibur-hibur diri dahulu seperti itu. Ya. Ketika ada cobaan, ada beratnya, apalagi ketika itu awal-awal dengan cuaca yang berbeda. Kalau sudah musim panas, musim dingin, ya, banyak kendala, hidungnya terus mengeluarkan darah, mimisan, hampir setiap hari mimisan. Ya. Kemudian kalau sudah musim panas, telapak kaki ini pecah-pecah semuanya. Enggak tahu, padahal kita kasih krim juga tetap pecah-pecah dan berdarah. Darah. Belum lagi panasnya yang kalau kita keluar dari rumah itu seakan-akan kita keluar masuk ke open. Panasnya. Dia enggak bisa menghindarinya dengan berteduh. Ya. Kalau panas matahari saja kan bisa berteduh, enggak bisa. Karena hawanya memang dari matahari yang membakar padang pasir, batu-batu itu, sehingga itulah hawanya. Apalagi kalau sudah angin kencang, ya. Kalau musim dinginnya luar biasa lagi, ya. Luar biasa lagi. Walaupun dinginnya tidak seperti dingin di era yang dingin, ya, di bawah nol, tetapi bisa sampai 8 derajat juga, ya. Sudah, kalau sudah 12, 11, 10, ya, itu luar biasa. Nah, kita di sini 30-an, ya. Jadi berat, dan kita mencoba untuk menghibur-hibur diri dengan hadis Nabi SAW, man sabara ala awaiha kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Ya. Ada lagi yang mengatakan, man istata'a yamuta fil madinah falyamut. Barang siapa yang bisa meninggalnya di Madinah, coba lakukan, tapi jangan bunuh diri sana. Ya. Karena itu keutamaannya. Makanya jemaah haji yang meninggal di Madinah mereka dapat keutamaan ini. Ya. Kita punya teman dari Sulawesi dahulu sakit, kemudian dia meninggal dunia. Beberapa lama di rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Luar biasa. Orangnya baik, ya. Dan bahkan guru kita Syekh Abdul Muhsin, karena dia termasuk yang hadir di majelisnya, langsung mengiringi jenazahnya ke kuburan. di malam hari setelah sholat isya, dan bahkan Syekh Abdul Razak itu turun ke bawah menyambut jenazahnya, ya, menyambut jenazahnya, namanya Hamzah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Kita lanjutkan bab yang ke-20 yang berbunyi bab al-mubayyah ba'da fathi Makkah anil Islam wal jihadi wal khairi wa bayan makna la hijrata ba'da al-fathi. Bab al-mubayyah, berbaiat ba'da fathi Makkah, setelah penaklukan kota Makkah anil Islam, ya, dengan apa, berbaiat untuk menjaga keislaman, untuk berjihad, untuk melakukan kebaikan. Jadi ini poin-poin baiatnya, mempertahankan keislaman dan berbaiat untuk tetap, ya, tegar dalam berjihad dan dalam menegakkan kebaikan. Kemudian yang kedua, bayanu makna, penjelasan tentang makna la hijrata ba'dal fathi. Ini hadis Nabi. Ya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Ini hadis Nabi SAW, dan kita akan kita baca hadis-hadis di bawah bab yang ke-20 ini. Yang pertama hadis nomor 4764. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Muhammad ibn Sabbah Abu Ja'far قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا أن عاصم الأحول أن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله تعالى عنه. Ini sahabat Nabi, mungkin namanya asing bagi kita, ya. Mujashi ibn Mas'ud As-Sulami. Ya, karena ada sahabat itu yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Yang kemudian tidak semasyurnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, dan yang lainnya. Ini Mujashi' ibn Mas'ud As-Sulami radhiyallahu anhu qal ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ubayyi'hu atau ubayyi'uhu. Saya datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat alal hijrah, untuk siap hijrah. Jadi hijrah itu sebuah konsekuensi. Di zaman itu hijrah itu kesangsi. Kalau beriman, tinggalkan negeri. Ya, memang kewajiban. Ya, saya berbaiat untuk siap hijrah. Faqal innal hijrata qad madat li ahliha. Kata Nabi kepada Mujashi', sesungguhnya hijrah itu sudah berlalu, didapatkan oleh pemilik-pemiliknya dahulu. Jadi ini kejadiannya setelah, jauh setelah hijrahnya orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah. Ya. Walakin, ya, jadi Nabi SAW merubah butir-butir bai'atnya ke, bukan untuk hijrah lagi, karena hijrah tidak sudah berlalu, ya, dari Mekah ke Madinah. Tetapi Nabi mengatakan walakin alal islami wal jihadi wal khairi. Ya, kamu tetap berbaiat, tetapi baiatmu butirannya bukan itu lagi, bukan hijrah lagi, tetapi untuk menjaga keislamanmu dan juga untuk berjihad di jalan Allah dan untuk melakukan kebaikan. Ya. Awalnya Mujashi' ibn Mas'ud ini datang menjabat tangan Nabi SAW, saya siap hijrah. Ya. Setelah bersyahadat dia mengatakan saya siap hijrah meninggalkan Mekah. Ya. Kata Nabi SAW, hijrah itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya Mekah sudah tidak mungkin ditinggalkan, karena sudah orang yang sudah beriman, tidak ada halangan lagi di sana untuk melakukan tuntutan imannya, melakukan ibadah. Maka Nabi mengatakan innal hijrata qad madat li ahliha. Ya, hijrah itu sudah berlalu dan sudah berlaku untuk yang telah untuk penghuni untuk pemilik-pemiliknya. Sementara kamu, baiatmu sekarang ini adalah untuk Islam, ya, menegakkan keislaman, menerapkan keislaman dan juga berbaiat untuk hijrah, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua 4765. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Suwaid bin Sa'idin qala haddatsana Ali bin Mushirin an Asim an Abi Utsman qala akhbarani Mujashi' bin Mas'udin As-Sulami ya qala ji'tu bi akhi Abi Ma'bad ya. Ini lebih lengkap daripada hadis yang pertama. Di sini ada tambahan bahwa Mujashi' bin Mas'ud ini adalah datang bersama saudaranya, datang menjumpai Nabi bersama saudaranya Abu Ma'bad. Ya, ini terkenal Abu Ma'bad ini dari sahabat Nabi SAW. Ya. Jitu bi akhi Abi Ma'badin ila Rasulullah SAW ba'dal fathi. Ini tambahannya. Berarti peristiwa dalam hadis yang pertama itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah, setelah Fathu Mekah, ba'dal fathi. Masuk Islam lah. Berarti Mujashi ini masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kemudian faqultu ya Rasulullah faqultu ya Rasulullah bayi'hu 'alal hijrah. Saya katakan kepada Nabi, kata Mujashi, ambillah bayat dari Abu Ma'bad saudaranya tadi untuk hijrah. Ini diminta oleh Mujashi agar saudaranya Abu Ma'bad dibaiat oleh Nabi untuk siap hijrah. Padahal ini kejadiannya setelah penaklukan kota Mekah. Qal, kata Nabi kepada mereka, qad madatil hijratu bi ahliha. Hijrah itu telah berlalu bagi pemilik-pemiliknya, yaitu ketika hijrahnya kaum muslimin sebelum penaklukan kota Mekah. Qultu bi ayyi syai'in tubayyi'uhu. Kata saya kepada Nabi Mujashi, lalu bagaimana dengan apa engkau membaiat dia, yaitu Abu Ma'bad? Qala alal islami wal jihadi wal khairi, yaitu berbaiat untuk muslim yang baik, menjadi muslim yang baik untuk berjihad di jalan Allah dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Qala Abu Utsman, ini salah seorang perawi ya, Abu Utsman An-Nahdi namanya. Falaqitu Aba Ma'badin, kata Abu Utsman, saya pun berjumpa dengan Abu Ma'bad. Fa akhbartuhu biqauli Mujashi' fa qala sadaq. Ya. Jadi Abu Utsman ini pertama kali mendapatkan ya, hadisnya ini dari Mujashi' radhiyallahu ta'ala. Abu Utsman ini muridnya Mujashi' tadi, sahabat Nabi yang bercerita tadi. Mendapatkannya hadis yang lengkap dan bercerita tentang saudaranya siapa? Abu Ma'bad. Kata Abu Utsman, setelah dia dapatkan hadis ini dari Mujashi ibn Mas'ud, saya berjumpa pula dengan beliau ini yang dibaiat oleh Nabi, yang dibawa oleh Mujashi untuk menjumpai Nabi, yaitu Abu Ma'bad. Saya sampaikan kepada Abu Ma'bad, wahai Abu Ma'bad, bahwa saya mendengar Mujashi saudaramu bercerita bahwa kamu pernah bersamanya datang menjumpai Nabi. Kemudian dia berkata, ya Mujashi, ya Rasulullah, tolong baiat dia untuk siap hijrah. Ya, kemudian Nabi mengatakan hijrah itu sudah berlalu. Lalu Nabi mengatakan, lalu kamu bertanya, lalu bagaimana baiatnya, isi baiatnya? Kata Nabi, baiatnya isinya adalah untuk tetap menjadi muslim yang baik, untuk berjihad di jalan Allah, untuk melakukan kebaikan. Apa benar cerita itu? Ya. Kata Abu Utsman kepada Abu Ma'bad, apa benar cerita yang disampaikan oleh Mujashi itu? Kata Abu Ma'bad, apa? Benar katanya? Sadaq. Masa benar bahasa Indonesia dia itu? Sadaq. Berarti beritanya benar. Jadi dia meminta kepastian. Walaupun dia sudah yakin, ya, dia sudah tahu bahwasanya gurunya Mujashi ini akan mungkin berdusta. Tetapi ketika sempat berjumpa dengan yang diceritakan oleh Abu Jasir tadi, yaitu Abu Ma'bad saudaranya ini, dia minta berita langsung dari dia. Apa benar cerita itu? Ternyata kata Abu Ma'bad, sadaq. Ya, benar yang disampaikan oleh saudara saya itu, kejadiannya memang seperti itu. Nah, ini luar biasa para ulama dahulu. Walaupun mereka sudah dapat ilmunya, tapi mereka ingin menegaskan lagi, menekankan lagi, meyakini lagi seperti Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Dia tahu, dia yakin Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan yang mati, tetapi bagaimana dia semakin yakin. Makanya ketika dia meminta, qala rabbi arini anzuru, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah SWT, qala awalam tu'min. Kata Allah, apakah kamu belum percaya? Ya, kata Nabi Ibrahim, sudah. Ya. Tetapi saya ingin liyatma'anna qalbi, liyatma'inna qalbi, agar hati saya semakin tenang. Kata Allah SWT, qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika, dalam surah Al-Baqarah ya. Kemudian dibagi empat, dan ambil empat ekor burung, kemudian dipelihara, dijinakkan. Ya, jadi empat ekor burung ini sudah jinak. Nabi Ibrahim memeliharanya, kemudian dibawa kemana-mana, dibawa jauh-jauh, kemudian lepaskan. Nanti dia balik ke rumah lagi. Balik ke rumah. Kalau dipanggil Nabi Ibrahim, walaupun dia jauh, nah dia tahu pasti jalan ke rumah. Nah, nanti keempat burung ini dipotong, keempat-empatnya kemudian gabungkan semua, dicincang-cincang. Ya. Ini sudah bercampur baur itu keempat dari daging, tubuh keempat burung itu sudah bercampur-campur. Nah, kemudian bagi empat, satu letakkan di puncak gunung ini, puncak gunung ini, puncak gunung ini. Nanti setelah itu kamu panggil. Ya, sudah diberi tanda memang. Nabi Ibrahim pun sudah tahu burung yang empat itu, karena sudah lama. Maka ketika dipanggil Nabi Ibrahim, maka Allah SWT satukan kembali tubuh mereka, kemudian dihidupkan oleh Allah, dan mereka datang seperti biasa ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Inilah ya maksud, seperti kasus ini ketika Abu Utsman sudah mendapatkan berita dari gurunya, sahabat Mujasyi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Abu Ma'bad yang diceritakan oleh Abu Mujasyi, maka dia bertanya lagi, benarkah yang diceritakan oleh Mujasyi tersebut? Kata Abu Ma'bad, benar. Ini luar biasa. Ya. Kemudian hadis setelahnya 4766. Imam Muslim mengatakan, hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibn Fudail an Asim bihadzal isnad qala falaqitu akhahu. Ya. Kata Abu Utsman An-Nahdi, lalu saya berjumpa dengan saudaranya itu yang diceritakannya, yaitu Abu Ma'bad. Faqala sadaqa Mujashi', kata Abu Ma'bad, Mujashi' itu benar. Walam yadhkur Aba Ma'badin, dan Abu Utsman tidak menyebutkan nama Abu Ma'bad. Dia hanya mengatakan, saya kebetulan berjumpa satu ketika dengan saudaranya itu, tanpa menyebutkan namanya, karena memang di awal sudah diceritakan oleh Mujashi' bahwa saya datang menjumpai Nabi dengan saudara saya Abu Ma'bad. Ya. Ini hadis ke 4766. Kita lanjutkan 4767. Ya. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mansur an Mujahid an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini bukan hadis Mujashi' lagi, tetapi hadis Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fath, ya, fath Makkah. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan, yaitu penaklukan kota Makkah. Apa kata Nabi pada hari itu? La hijrata walakin jihadun wa niyya wa idza stunfirtum famfiru. Kata Nabi, di kota Mekah yang sudah ditaklukkan tidak ada lagi hijrah dari sini. Ya, tidak ada lagi hijrah, maksudnya dari Mekah ke keluar, karena kota itu sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ya. Yang bai'at yang ada setelah ini adalah bai'at untuk berjihad dan bai'at untuk menjaga niat sebagai seorang muslim yang baik. Kata Nabi SAW, wa idza stunfirtum famfiru. Apabila kalian diwajibkan untuk berperang oleh pemerintah, maka pergilah. Istumfirtum, disuruh keluar berperang. Ya, dipanggil untuk berperang oleh pemerintah kaum muslimin, maka wajib, ini yang fardu ain. Para ulama ya, ketika menjelaskan tentang jihad, mereka membagi jihad itu terbagi dua. Ada namanya fardu kifayah, fardu ain, dan ada fardu kifayah. Ya. Kapan jihad itu fardu ain? Salah satunya ini. Ya. Kapan jihad itu berhukum fardu ain? Yaitu ketika pemimpin kaum muslimin dengan nama dan data-data. Jadi ketika dipanggil namanya Fulan bin Fulan, bagi-bagi dia wajib jihad. Karena diwajibkan oleh pemerintah kaum muslimin. Ini yang dimaksud oleh Nabi, idastum firtum famfiru. Di sini apa artinya? Ya, sehingga di sini tidak tepatnya. Apabila, wa idza itu apabila. Ya. Apabila, mungkin sehingganya tambahannya, apabila kalian diminta untuk berjihad, maka berjihadlah. Maksudnya diminta itu ditetapkan sebagai mujahid atau diperintahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah fardu ain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jihad itu menjadi fardu ain ketika musuh menyerang suatu negeri. Ya, orang kafir menyerang suatu negara, suatu negeri, maka yang ada di negeri itu semuanya wajib berjihad. Ya. Wajib berjihad. Selain dari itu, ya, kemudian ada satu lagi. Ya, hukum berjihad ini jadi fardu ain ketika awalnya dia fardu kifayah, berangkat ke medan perang. Tiba di medan perang, maka yang berada di medan perang itu wajib menjadi fardu ain. Hukumnya menjadi fardu ain dan tidak dibenarkan melarikan diri. Ya, dia sudah fardu ain. Berarti ada tiga kategori. Yang pertama, bila mana sudah ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin untuk berperang, untuk orang-orang tertentu, bagi mereka yang sudah diperintahkan itu wajib berperang, fardu ain bagi dia. Yang kedua, apabila orang kafir menyerang negeri kaum muslimin, maka yang berada di negeri yang diserang itu wajib berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, fardu ain. Kemudian bagi mereka yang berangkat, ya, meskipun awalnya ketika berangkat itu dia mereka ini sebagai bukan karena diperintah, tapi memang pasukan berperang. Ya, mereka yang mendaftarkan diri sebagai pejuang, bukan diwajibkan. Maka mereka berangkat dalam hukumnya fardu kifayah, karena yang lain tidak wajib berjihad. Setibanya mereka di medan perang dan sudah berhadapan dengan musuh, maka bagi mereka yang berada di medan perang itu menjadi fardu ain. Makanya tidak dibenarkan melarikan diri dan haram melarikan diri. Sebagaimana isi baiat yang diambil oleh Nabi di perjanjian Hudaybiyah, ya. Di sulhul Hudaybiyah atau di baiatul Ridwan, bahwa bersabar dan tidak melarikan diri. Allah nafir. Ya. Ini hadis yang ke 4767, hadis yang dari Abdullah bin Abbas, bahwa setelah penaklukan kota Mekah, Nabi sudah menetapkan tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke tempat lainnya. Kalau ada baiat setelah itu yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk Islam, maka baiatnya bukan untuk berhijrah lagi dari Mekah, tetapi baiatnya untuk berperang di jalan Allah. Ya, untuk berperang, siap berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk menjaga niat. Menjaga niat yang benar, yang lurus dalam menjadi seorang muslim. Dan kalau nanti ada perintah untuk berperang dan wajib, pemerintah mewajibkan, maka hukumnya menjadi fardu ain. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tersisa berapa hadis? 1, 2, 3, 4. Sementara waktu sudah habis, walaupun hari ini sekolah libur, ya, libur anak sekolah, tetapi yang kantoran tidak libur. Ya, kita cukupkan. Ya. Ledana, ya. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.